بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sebelum kita melanjutkan, kita lihat berserak kalian tuh ini, kumpul sedikit. Berserak kali kayaknya. Jadi anak pun gini-gini nih, kayak payah kan. Ini kan fokus. Alhamdulillah. Untuk yang sepuh-sepuh aja nyandar, kalau yang muda-muda mendekatlah. Alikhwatu fillah. Sekiannya pagi hari ini yang memberikan kajian di sini, Ustaz Firdaus Hafizullah Ta'ala. Beliau tak hadir, kita telah datang dengan keinginan untuk menimba ilmu, menghadiri majlis ilmu. Saya merasa alangkah indahnya kalau kita lanjutkan mesti beliau tak datang, kita gantikan dengan materi pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib. Ada beberapa penjelasan yang silam karena kita enggak punya jam dalam buku ini mau dibahas. Kapan jam kosong aja nak masuk? Ya, kita telah membahas bahwasanya ya menuju kesempurnaan itu haruslah dengan istiqamah. Istiqamah anggota tubuh, istiqamah hati. Kita telah membahas bagaimana hati itu istiqamah. Pertama, dengan mengagungkan perintah dan larangan. Karena mengagungkan perintah, mengagungkan larangan sama dengan mengagungkan zat yang memerintah, mengagungkan zat yang melarang larangan tersebut. Kita telah sebutkan bagaimana maksud mengagungkan perintah Allah SWT. Menjaga waktunya, jangan terluput, menyempurnakan pekerjaan tersebut. Merasa menyesal, merasa sedih kalau terluput, ya, dan semacamnya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan apa tanda-tanda seseorang itu benar ya menjauhi mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma alamatu ta'dhimil manahi, adapun tanda-tanda orang itu benar-benar mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala, fal hirsu 'ala at-taba'ud min madaniha wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha, yaitu upaya seorang hamba untuk menjauh dari segala macam sarana sebab yang menjebatani ia kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut. Wa mujanabatu kulli wasilatin tuqarribu minha, ia menjauhkan segala macam sarana-sarana yang akan mendapat mendekatkan dia kepada larangan tersebut. Kaman yahrubu minal amakin allati fiha suwar allati taqa'u bihal fitnatu khasyatal iftitani biha, contohnya orang yang takut terfitnah dengan bentuk rupa wajah yang indah, ya, takut terfitnah dengannya adalah dengan berupaya untuk menjauh, berlari darinya sebelum terjebak dalam fitnah tersebut. Ya, ini perkara yang penting sekali. Ya, fitnah itu harus dijauhi. Al-fitnah itu tujtanab. Apabila kita tak menjauh, mendekat, akhirnya benteng itu pun suatu saat akan jebol. Apa yang terlarang pun kita lakukan. Zina itu enggak langsung satu larangan. Zina tak akan mungkin terjadi langsung, mustahil. Hanya orang gila yang langsung berzina. Tapi di sana ada muqaddimat. Di sana mukadimahnya panjang sebelum sampai kepada perzinahan. Yang pertama adalah memandang. Ya, sungguh kita hidup dalam zaman begitu dahsyatnya fitnah ini. Ya, fitnah syahwat merebak merajalela. Tak pandang bulu siapapun dia. Kadang-kadang santri-santri kita pun terkena. Ya, kadang-kadang guru-guru agama pun terkena. Guru-guru pesantren pun kadang terkena, tak pandang bulu. Pokoknya kalau dia enggak berlari, datang masanya dia akan mengerjakan apa yang terlarang. Tak tahu saya heran ketika dengar berita kiai mengerjai muridnya. Tak tahu saya heran. Guru mengerjai muridnya. Mengerjai apa? Ya dan billah. Kenapa? Karena tak menjauh. Bahaya sekali fitnah ini. Ya. Al-fitnah itu tujuh tanat. Fitnah itu dijauhi. Ratu jitalah, bukan dekatin. Dengan alasan mengajarkan di agama Ustaz, disitulah musibah datang. Mengapa harus berdua-duaan? Ya. Kata beliau, wa'an yada amala bihi ba'sun hadharan mimma bihil ba'su. Dengan menghindari sesuatu perkara yang memang tidak mengapa, tapi akan menjadi mengapa dia jika dilakukan. Bahkan terkadang perkara-perkara yang haram terjadi daripada perkara yang mubah, yang boleh. Asalnya boleh. Tapi dari perkara yang boleh ini lambat laun menjadi makruh, lambat laun jatuh kepada yang haram. Ya. Wan yujanibal fudula minal mubahat, sehingga orang itu harus berusaha menjauhi segala sesuatu yang fudul, berlebih-lebihan, minal mubahat, dari perkara-perkara yang boleh. Tidur mubah, andai kata berlebihan jadi penyakit, terhalanglah ketaatan. Ya, siapa bilang tidur itu kalau andai kata dilakukan panjang tak letih, letih badan. Coba anda dari pagi ini tidur terus sampai sore, bangun, aduh, sakit-sakit badanku. Kenapa? Gara-gara tidur. Ya. Makan mubah, berlebihan, bertumpuklah penyakit dalam tubuh kita ini gara-gara berlebihan dari perkara yang mubah, makan, ya, tidur, minum. Ya. Bersenda gurau mubah, berlebihan jatuh kepada perkara yang makruh sampai jatuh kepada yang haram. Ya, maka yang namanya perkara yang haram itu, ya, mukadimat kesana banyak. Bisa dari perkara yang mubah, bisa daripada perkara yang makruh, bisa dari perkara yang syubhat, bisa dari perkara yang sifatnya sarana. Ya. Kenapa kita dilarang sholat di masjid yang dalam ada kuburan? Sarana menghantarkan kepada kesyirikan. Kalau ini dijauhi, akan terjauhi kesyirikan. Jika ini didekatin, aku kan menyembah Allah, bukan menyembah kubur. Awalnya ya, lambat laun terpaut hatinya kepada orang terkubur dalam masjid tersebut. Ini bukan sembarang orang, ini wali Allah, ini wali suci. Kalau kita ini hamba yang kotor, kalau hati ini langsung meminta kepada Tuhan, mustahil diterima. Ya, akhirnya bertawassullah dengannya. Ini perantara. Berperantara dengan orang yang meninggal ini. Ya Tuhan, dengan perantara walimu ini yang agung, yang mulia. Satu jembatan dilewatinya. Setelah itu lambat laun, tujuan pun berubah. Ya. Akhirnya meminta kepada orang yang telah mati. Subhanallah. Wa mujanabatu man yujahiru birtikabiha. Ya, kemudian berupaya menjauhi orang-orang yang terjerumus dalam larangan-larangan tersebut. Ya, kadang-kadang baik dia, tapi kawannya penzina, lambat laun ya iya dan billah ikut zina. Ya, asal muasalnya soleh, baik, tapi ikut kawan, banyak orang ikut kawan tenggelam. Ya. Dia baik, ketika masuk instansi itu baik, lurus, bersih. Tapi semua kawan-kawannya kotor, koruptor. Lambat laun dia jadi koruptor. Dijauhi. Ya, orang pikiran-pikiran jelek, ya, dalam otaknya syubhat, jangan didekati, jauhi. Harus. Wayuhassinuha wa mujanabatu man yujahiru birtikabihi wayuhassinuha. Wahdu ini harus menjauhi orang-orang yang menjadi provokator terwujudnya kemungkaran, menjadi fasilitator terwujudnya kemungkaran, yang menyeru kepada kemungkaran jauhi, yang menyeru kepada dosa jauhi, tak usah berkawan dengannya. Ya, wa tahawanu biha Orang yang memudah-mudahkan perkara maksiat, jangan dekati kecil itu. Kata dia maksiat. Jauhi. Wala yubali ma rakiba minha. Jauhi orang-orang yang tak peduli ketika dia buat maksiat apapun. Fa inna mukhalatata mithla hadha da'iyatun ila sakhatillahi ta'ala wa ghadabih. Berkawan, bercampur. Jadi teman dekat orang-orang semacam ini, ini akan mendatangkan kemurkaan Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tak ada orang mukmin itu berkawan dekat akrab dengan orang kafir dalam segala sesuatu. Pergi bersama, pulang bersama, keluar bersama. Jadi teman dekatnya tak ada. Mustahil. Dia menjadikan orang kafir hanya sebagai teman bermuamalat saja. Tapi pergi bersama, keluar bersama, makan bersama, baring bersama, tak mungkin. Teman curhatnya orang kafir, tak mungkin. Bagaimana berkumpul dalam hati seorang kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada orang kafir, mustahil ada. Wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullah ta'ala wa hurumatih. Tidaklah ada orang yang nekat bergaul dengan ahli maksiat kecuali orang yang dalam hatinya telah gugur sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat maksiat ngeri kita, takut kita. Ya. Kadang-kadang di pesawat tuh takut kita jika ada orang buat maksiat. Ya dan billah. Mengerikan maksiat. Jadi ini tanda-tanda mengagungkan larang Allah Subhanahu wa taala. Berupaya menjauhinya, menjauhi sarana kepadanya, menjauhi orang-orang yang menyeru kepadanya, yang melakukannya. Ya. Jangan berteman dengannya. Wa min alamati ta'zimin nahyi, yang kedua, tanda seorang itu benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, an yaghdhaba lillahi azza wa jalla idzan tuhikat maharimuh. Yang kedua, ada rasa marah murka. Ya. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala kemarahan tersebut, kapan? Idzan tuhikat maharimuh. Ketika ada hal-hal yang dilanggar, ditabrak, perbuatan haram yang dibuat, marah dia. Dan marahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dia mengagungkan larangan Allah. Ada orang buat saja dia marah. Subhanallah. Ya, maka di keluarga kita, dalam rumah tangga kita, apa yang diperbuat anak istri kita yang menentang Allah, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, wajib marah. Jangan dibiarkan. Ya. Wa an yajida fi qalbi huznan, ya, wa kasratan idza usiya Allah taala fi ardhi. Ciri-cirinya dia akan merasa sedih, ya, prihatin ketika ada maksiat dibuat di atas muka bumi Allah ini. Tak mampu dia merubahnya, sedih hatinya. Merubah dengan tangan tak mampu, karena tak punya kekuasaan. Merubah dengan lisan pun tak mampu. Sedih hatinya. Wah, Akbar, alangkah banyaknya maksiat dibuat di atas muka bumi Allah ini. Jalan-jalannya kita ke Barelang sana, banyak maksiat. Pantai-pantai itu kadang orang berdua-duaan, berkhulwat, berpacaran, maksiat. Subhanallah. Walam yuta' bi iqamati hududihi wa awamiri. Sedih dia ketika Allah tak ditaati. Ditegakkan solat, dikumandangkan azan, tak ke masjid orang. Ya, sedih hatinya. Perintah-perintahnya diabaikan, perintah riba diabaikan. Di mana-mana finance, apa namanya itu? MDPU. Kadang-kadang pakai jilbab, dia pakai baju. Finan apa? Finan itu apa sih? Racing. Pakai baju, pakai jilbab. MDPU. Tak tahu apa kepanjangannya itu. Ya. Sedih kita ditempel mana-mana. Ya. Walam yastati'u an yughayyir dhalik. Kenapa sedih? Tak mampu dia merubah. Ya. Sekiranya punya kebijakan, aku akan hapus itu semua. Tapi tak ada kebijakan, tak punya kekuasaan, sedih hatinya. Ini ciri-ciri mengagungkan cara Allah SWT. Nengok kesirikan, tercabik-cabik hatinya. Kuburan dipuja, kuburan diminta, hatinya sedih. Lihat orang-orang ya yang terlincit dalam kesirikan. Lihat bid'ah, sedih hatinya. Lihat ahlul bid'ah, hatinya sedih. Kok begini nyembah Allah? Kapan Allah perintahkan demikian? Kapan Nabi ajarkan demikian? Kok karang-karang agama ini? Weh fulan, kok joget-joget kau sambil bersalawat? Disku-disku. Sambil bertahlil disku-disku. Sedih hatinya. Kau tonton disku. Wa min alamati ta'zimil amri wan nahi. Ya. Dan di antara tanda-tanda mengagungkan perintah benar Allah Subhanahu wa taala an la yastarsil ma'ar rukhsah ila haddi yakunu sahibuhu jafiyan ghayra mustaqimin al manhajil wasat. Di antara tanda-tanda mengagungkan perintah benar Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kebablasan mengambil rukhsah sehingga akhirnya tidak lurus lagi cara beragamanya. Banyak rukhsah Allah berikan. Rukhsah menjamak salat itu rukhsah. Rukhsah untuk mengqasar, rukhsah untuk salat duduk ketika tamam. Banyak rukhsah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan rukhsah itu diambil kebablasan sehingga terus-menerus jamak. Udah salat udah, kapan tadi? Ya. Kan belum lagi waktunya, sudah ku jamak tadi. Semua di tiap hari jamaahnya terus. Ya, ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah yang telah menetapkan salat pada waktunya. Innas salata kanat al-mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat itu adalah ketetapan yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh dilanggar kecuali ada uzur, ada rukhsah. Ya. Kenapa kau tak jamaah? Rukhsah Ustaz. Pas azan tadi aku makan. Kalau sekali dua mungkin, tiap kali azan dia makan, mana lagi namanya rukhsah? Iya, ini orang yang mengambil rukhsah berlebihan. Allah tahu. Jalla fi'ula. Diberikan Ibnu Qayyim contoh-contohnya. Salat itu kalau zuhur dianjurkan untuk dilambatkan kalau zuhur bersangatan terik. Dahulu kala tak ada sih. Ya. Kata Nabi, abridu bis salati. Tunggulah dingin sedikit waktu untuk salat. Fa innal harra. Ya, sesungguhnya rasa panas itu adalah min faihi jahannam. Bagian daripada uap neraka jahannam. Disuruh kita untuk menunda salat zuhur. Kalau sangat panas ditunggu ketika matahari sedikit agak tergelincir. Ya, jam-jam 2, jam-jam setengah 3, kerjakan kalau bersangatan panas sehingga membuat orang tak khusyuk salat. Masjid mereka tak ada AC-nya dulu kala. Ya. Tak ada mobil-mobil AC pun tak ada. Panas, maka agama menyuruh untuk menunda. Jangan kebablasan, akhirnya menunda keluar waktunya. Masuklah asar. Ya. Di antaranya larangan salat, larangan mengerjakan salat dalam keadaan perut lapar, makanan telah tersaji, mengganggu. Ya. Maka ini adalah rukhsah. Sedang lapar berat, makanan terhidang. Dikumandangkan qomat, makan terus. Itu rukhsah. Ya. Karena tujuan salat adalah khusyuk, intinya khusyuk. Teringat kami dulu, kita cerita dulu supaya enggak ngantuk antum. Waktu jadi santri, memang pesantren kami itu tak nyunah benar. Secara itu tak paham. Karena payah anak-anak santri itu kalau ketika puasa makan dulu buka di masjid, kemudian ke dapur. Ya, payah. Bukanya payah, makannya payah. Wallahi pernah kami kerjakan setiap hari. Bukanya bukan, subhanallah, bukan di masjid, bukanya di dapur setelah salat maghrib. Wah. Ya, karena payah pentia, payah pengurus, mengurusi buka puasa di masjid payah. Semuanya di dapur payah pengerjaan. Kami pun salat maghrib dalam keadaan belum berbuka. Lepas maghrib baru di sana gabung makan dengan berbuka sekalian untuk mempermudah mereka, mempersulit orang puasa. Karena kurang ilmu. Ya, salat pun tah cemana hati kita baru assalamualaikum. Belum yang kedua udah lari anak-anak itu semua. Subhanallah. Ya, berikan contoh Ibn Qayyim tentang rukhsah menjamak, bukan tiap hari. Ya. Ya, kemudian juga kenyang itu dibolehkan rukhsah, tak haram. Tapi jangan sampai kekenyangan membuat engkau tak bisa mengerjakan aktivitas ibadah. Ya. Habis pindah semua yang ada di depannya, dalam perutnya ketika berbuka. Setelah itu keberatan mau salat isya pun aduh. Menyanggali aku, tidur dulu lah. Terduduk dulu lah, lewat isanya. Ya. Kemudian jangan pula perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar berlebih-lebihan dalam mengerjakannya dan menjauhinya. Tadi jangan kebablasan mengambil rukhsah. Berikutnya, ya, jangan berlebih-lebihan pula dalam mengerjakan perintah, menjauhi larangan berlebih-lebihan. Ya. Di antaranya diperintahkan berwudu. Berwudulah engkau, jangan berlebih-lebihan sehingga merasa was-was, jangan-jangan ada anggota tubuhku tak kena ini. Berwudu berulang-ulang. Ini berlebih-lebihan. Udah keluar masjid, kayaknya tanganku tadi sikuku enggak kena ini. Balik lagi dia. Wudu lagi, kayaknya enggak sempurna. Ini was-was gara-gara berlebih-lebihan. Ya. Ada orang yang was-was ketika mengangkat tangan mau takbir. Karena ingin menyempurnakan meletakkan niat pada tempatnya, menyesuaikan antara niat dan lafaz, pulang balik dia. Allah. Nanti ketika imam Allahu Akbar ruku baru Allahu Akbar langsung ruku. Ini berlebih-lebihan. Tasydidul ghali berlebih-lebihan. Subhanallah. Jangan dikira ini tak ada, ini ada. Ya, banyak orang kena was-was. Sehingga akhirnya imam sudah baca Fatihah dan selesai, imam sudah baca surat, dia masih sibuk angkat-angkat tangan, mengganggu kiri kanan. Ini orang gila kok salat. Subhanallah. Ya. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam menjauhi larangan. Ya, sehingga setiap masuk pasar daging itu semua tak percaya di sembilan syar'i. Subhanallah. Ya. Mau beli daging, ah jangan-jangan tak baca bismillah, ah jangan-jangan ya, tak sembilan dengan cara syar'i. Padahal tinggalin negeri kaum muslimin. Dihantarkan makanan, "Mbak, ini silakan daging." Jangan-jangan disembelih tak syar'i ini. Dia hanya makan yang disembelihnya sendiri, merepotkan diri, mempersulit. Subhanallah. Khawatir dia dihantarkan makanan, Pak ini jangan-jangan ini makan dari hasil syubhat, makan dari makanan yang haram. Payah hidupnya. Ini gara-gara berlebihan dalam ya, wara. Ini wara yang berlebihan. Sehingga apapun diberi orang tak jelas ini syubhat ini. Akhirnya hidupnya sulit. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim, walaqad dakhala hadzal wara' al-fasid 'ala ba'dil 'ibad. Sebagian ahli ibadah telah terkena virus wara' yang rusak ini, wara' yang berlebihan. Ya. Alladzina naqasa hadzuhum min al-ilmi. Orang-orang ahli ibadah yang tak punya bagian ilmu, sibuk aja beribadah, tak ada menimba ilmu. Kenalah dia. Ya. Hatta tamtana an ya'kula syai'an min biladil muslimin. Tak mau makan apapun yang dihantarkan kepadanya, yang diberikan ini ke kaum muslimin. Semua dia curigai. Ini jangan-jangan syubhat, jangan-jangan tak syar'i penyembelihannya. Makanan-makanan pun subhanallah. Bukan hanya sembelihan, makanan biasa pun. Ini jangan-jangan ada kandungan babi dalamnya. Jangan-jangan habis. Subhanallah. Ya. Wa kana yataqawwatu bima yuhmal ilayhi min biladin nasara. Ajibnya dia ragukan semua makanan yang ada di negeri kaum muslimin, diimpornya makanan dari negeri kaum nasara. Subhanallah. Ini adalah berlebihan dalam menjauhi larangan. Subhanallah. Akhirnya berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Akhirnya dia merasa ini kan makanan dari ahlu kitab. Ahlu kitab boleh kita makan sembelihannya. Dari ahlu kitab dia percaya, dari kaum muslimin dia ragu. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Jadi intinya tanda-tanda benar seseorang itu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak kebablasan dalam mengambil rukhsah, tidak berlebihan dalam menyikapi larangan. Subhanallah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tiap kali ada perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti syaitan itu akan datang ya kepada setiap manusia, mengganggunya dari dua pintu, imma taksir wa tafrid. Yang pertama, syaitan akan berusaha dia untuk ya terhalang mengerjakan pekerjaan tersebut, perintah tersebut, dengan berbagai macam cara, menunda-nunda sampai akhirnya keluar waktunya. Kadang-kadang menggiring untuk mempermudah perkara-perkara agama yang sudah mudah, dipermudah-mudah lagi. Akhirnya ya tafrid, muncullah namanya tafrid, taksir. Ya, taksirun atau tafrid, bermudah-mudah akhirnya lewat waktunya. Waktu kan luas salat ini, akhirnya keluar waktu bermudah-mudah. Ya, nampaknya ada orang mau melaksanakan ya ini ketaatan kepada Allah. Ya, berusahalah syaitan itu untuk merusak amalannya dengan cara apa? Dengan cara taksir tadi. Allah Tuhan Maha Pengampun Maha Penyayang, ini masih jam sekian, masih panjang waktu asar, tenang aja. Asik kali mancing banyak ikan, masih panjang waktu asar. Masuk maghrib. Ya. Wa imma ifratun wa ghulu. Ya. Kalau bukan dari sisi bermudah-mudah, kebalikannya bersusah-susah, bersulit-sulit, melampaui batas. Kalau nampaknya tak bisa diganggu nih dari sisi tafrid, ini enggak bisa diganggu ini. Tetap dia konsekuen dengan ibadahnya, sholatnya, kebaikannya. Datanglah dari pintu, namanya pintu ghulu. Sehingga berlebih-lebihan. Orang semua sudah kembali pulang ke rumahnya, sudah naik sepenggal matahari, dia masih di masjid. Tah, sholat berapa ribu rakaat. Rumah, di rumah isi sudah menjerit-jerit. Beras habis, minyak habis, gula habis. Kawan masih sibuk sholat. ini ghulu. Ya, yang namanya ifratun wa ghulu. Ada yang sepele, Allah masih azannya, Allah masih kompon. Ah, Syekh Ibrahim panjangnya itu bacaan itu, tenang aja masih dapat. Ini taksir. Ya. Ghulu tinggalkan isinya. Ya, semalam suntuk qiyamul lail. Ya. Mestinya tak sedikit pun diberikan perhatian, tak dijamahnya kawan itu sedikit juga pun. Ini ghuluwun wa ifratun. Akhirnya selingkuh kawan itu. Allah. Maka setan akan selalu mendatangi dua hal ini. Nampaknya kira-kira bisa dibuat supaya dia mempermudah-mudah perbuatan, menyepelekan perbuatan, datang dari pintu itu dia. Ya, namanya taksir. Namanya tafrid. Kalau tak bisa diganggu dari sisi itu, dia akan ganggu dari sisi berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, dalam mencintai Nabi, tak boleh berlebih-lebihan sehingga mengangkat Nabi lebih daripada sekedar Nabi. Ya, dianggap Nabi sebagai Tuhan, dipinta dan dipuja. Ini ghuluwun. Ya, taksirnya bagaimana? Sepele dengan sunnah Nabi SAW. Ini taksir. Ya, jadi begitulah setan. Kira-kira bisa dibuat orang itu malas beribadah, dibuat malas. Kalau juga beribadah, dibuat ditunda-tunda. Ya, jika kira-kira tak mempan, dia akan buat orang ini tergila-gila dalam beribadah sehingga akhirnya melampaui batas. Subhanallah. Kata beliau, "Wa in wajada fihi taqsiran," nampaknya orang ini bisa digoyah. Ya. Keinginannya untuk beramal, ya, maka dia ambil dari pintu itu. Bagaimana yang dilakukan syaitan? Fathabatahu akadah. Syaitan membuat dia bermalas-malasan untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Ya, dibuat syaitan terduduk, dia tak mampu untuk melakukan perbuatan ketaatan itu. Wadarabahu bil kasal, ya, wattawani, menunda-nunda, malas, al-futur, melemah. Ya, nampaknya kawannya kalau rajin ngaji tak bisa kuganggu dari sisi subuhat ini. Dibuatnya bagaimana supaya malas ngaji? Alah, YouTube banyak kok. Nah, itu pintunya itu. Tinggal buka sebentar YouTube bisa. Alah, bentar lagi di share di grup WA tuh. Ini pintu-pintu supaya menghalangi orang untuk berbuat yang sempurna, datang ngaji. Alah, paling-paling kajiannya ikhlas mutabah aja, tak jauh-jauh dari situ itu. Usaha datang banyak kegiatan yang lain ini. Dari situ dia masuk. Subhanallah. Ya. Wa fatahlahu babat ta'wilati war raja' wa ghadhalik. Dibukakan setanlah ketika itu pintu harapan. Ya, takwil. Ya, masih banyak kajian-kajian mesti dapat sekarang. Tak harus ke masjid, tak harus bersimpuh di kajian, duduk, tidak. Sekarang orang mudah semuanya. Cukup buka sini belajar. Kalau belajar tauhid akidah, tinggal klik saja. Ini tipu dari syaitan. Datang dari bab taksir. Ya, hatta rubbama tarakal 'abdu al-ma'mura jumlah. Sehingga akhirnya ditinggalkan keseluruhan. Kalau salah tiap-tiap hari ngaji rajin kali, dorong tabligh akbar aja. Nah, situ pintunya. Tabligh akbar kan spesial. Lambat laun la asgar wala akbar. Tak ada tabligh akbar, tak ada tabligh asgar. Yang ada tenggelam dia, tak pernah lagi ngaji. Dari sini masuk. Lihatlah kawan-kawan nanti yang tenggelam tuh. Dari sini masuknya. Tenggelam dia. Rajin dulu, lambat laun tabligh akbar. Lambat laun la akbar wala asgar. Tenggelamlah dia. Allahu musta'an. Sementara amal itu harus istiqamah sampai mati. Ngaji itu harus istiqamah sampai mati. Tak ada ketika daur-daur aja, tak ada cerita. Ketaatan harus istiqamah sampai mati. Subhanallah. Kalau andai kata dia putus asa dari bab ini, dari bab malas dan semacamnya, dia akan masuk dari pintu lebih-lebihan. Ghuluw. Subhanallah. Kalau orang berwudu 3 kali, takut ada yang tidak sempurna. 7 kali dia berwudunya. Setiap anggota 7 kali. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Subhanallah. Intinya setan ingin mengeluarkan kita dari jalan yang namanya as-siratul mustaqim. Kalau bukan ghulu, berlebih-lebihan ekstrim, taksir. Menyepelekan perintah Allah SWT. Menyepelekan Allah SWT. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.